السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab ringkasan Sirah Ibn Hisham sampai pada ucapan Ibn Hisham rahimahullah, menukil ucapan Ibn Ishaq dari Zuhri, menyatakan haddatsani Abu Bakar ibn Abdullah ibn Abi Mulaika lamma kana yawm al-ithnain, dikatakan oleh Ibn Abi Mulaika ketika hari itu hari Senin, kharaja Rasulullah SAW asiban ra'sahu, telah keluar dalam keadaan diikat kepalanya, ila subhi ay ila salati subhi, keluar untuk menghadiri salat subuh. Wa Abu Bakrin yusalli bin nas, dalam keadaan Abu Bakar sedang mengimami manusia, karena sudah diperintahkan sebelumnya untuk mengimami manusia. Falamma kharaja Rasulullah SAW tafarraja an-nas, ketika Rasulullah SAW keluar, manusia pun bergembira dan mereka memandang ke satu arah, yani mengarah pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'arafa Abu Bakr anna an-nas lam yasna'u dhalika illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun paham bahwa manusia tidak seperti itu kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Abu Bakar yakin bahwa mereka para sahabat semuanya dalam keadaan bersinar mukanya atau mengarah kepada satu arah, pasti karena Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mundur dari tempat pengimaman, mengharapkan Rasulullah SAW mengimami. Fanaqasa ala musallahu au an musallahu, beliau mundur dari tempat salatnya. Fadafa'a Rasulullah SAW fi dhahrih, maka Rasulullah SAW mendorong dari punggungnya dan berkata salli bin nas, mendorong punggungnya dan berkata salli bin nas, salatlah engkau mengimami manusia. Kemudian Rasulullah SAW duduk di samping Abu Bakar, ila janbihi, berarti yang mengimami Abu Bakar, Rasulullah SAW duduk di sampingnya. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tetap dalam keadaan tidak mau dia mengimami Rasulullah SAW, maka tetap Abu Bakar salat mengikuti Rasulullah SAW. Ini khairun azakumullah, satu kejadian di masa Rasulullah SAW dalam keadaan kaum muslimin mengikuti salatnya Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar mengikuti salatnya Rasulullah SAW. Fadafa'a, maka Nabi menyatakan salli bin nas, tetaplah engkau mengimami manusia. Kemudian beliau duduk di sampingnya. Fasalla qa'idan, maka Rasulullah SAW salat dalam keadaan duduk di sebelah kanan Abu Bakar Siddiq. Falamma farigha min as-salah, ketika selesai salat, aqbala 'ala an-nas, setelah selesai salat Nabi pun menghadap kepada manusia. Fakallamahum rafi'an sautuhu, beliau berbicara dengan mengeraskan suaranya. Hatta kharaja sautuhu min babil masjid, hingga keluar suaranya terdengar dari luar masjid. Di antara ucapannya, ayuhan nas, su'aratin nar, wa aqbalatil fitan kaquta'il laylil mudlim. Wahai manusia, neraka sudah dinyalakan dan fitnah-fitnah akan berdatangan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Wa inni wallahi ma tamassakuna alayya bi syai inni lam uhil illa ma ahalla al-Qur'an wa lam uharrim illa ma harrama al-Qur'an. Kata Nabi selanjutnya alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku demi Allah tidaklah kalian bergantung kepadaku sedikit pun. Aku tidak menghalalkan kecuali apa yang dihalalkan oleh Quran. Aku tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Quran. Artinya kalian berpegang dengan Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, mengajarkan bagaimana mengamalkan Al-Quran. Karena Nabi SAW khuluquhul Quran, akhlak beliau Al-Quran, tingkah laku beliau Al-Quran, beliau Al-Quran yang berjalan. Qala falamma fariqa, Rasulullah SAW min kalamihi, ketika beliau selesai dari ucapannya, qala lahu Abu Bakar, Abu Bakar pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni araka qad asbahta bi ni'matin, aku melihat engkau pagi ini dalam keadaan baik, di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlin kama nuhib, kelihatannya engkau dalam keadaan baik-baik sebagaimana kami kehendaki, sebagaimana kami inginkan. Sedangkan hari ini yaum binti Kharijah, hari ini adalah giliran anaknya Abu Kharijah, istri Abu Bakar Siddiq yang berada di luar Madinah, di daerah As-Sunnah. Ini menunjukkan adab dan akhlak Abu Bakar. Beliau tidak berani meninggalkan Rasulullah SAW sampai kelihatan Rasulullah sehat, baru beliau berkata, ya Rasulullah, aku melihat sepertinya engkau dalam keadaan sehat, sepertinya engkau dalam keadaan baik, sebagaimana kami inginkan. Sedangkan sekarang adalah giliran istriku binti Kharijah yang ada di sunnah. Afa atiha, apakah aku boleh menggilirnya sekarang? Yani aku ingin menggilirnya, berarti meninggalkan engkau. Jawaban Rasulullah SAW, na'am. Dan sungguh bukan hanya Abu Bakar, para sahabat yang lain pun demikian menduga Rasulullah SAW dalam keadaan sehat. Karena beliau sudah bisa keluar rumah, sudah bisa berbicara dengan suara keras, dengan suara lantang, maka mereka semua gembira Rasulullah SAW sudah sehat. Fumadakhala Rasulullah SAW, maka Rasulullah masuk ke rumahnya dan Abu Bakar pun berangkat ke sunnah, mendatangi istrinya yang berada di sunnah, istrinya yang lain, yaitu binti Kharijah di daerah As-Sunnah. Qanibudin a'azakumullah, sehingga kejadian ini tidak menjadikan celaan atau cercaan bagi Abu Bakar ketika ternyata Rasulullah SAW di hari itu wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh tidak terduga di hari itu juga, bahkan masih waktu duha, Rasulullah SAW wafat. Dan kemudian Abu Bakar pun dijemput dari sunnah, datang kepada Rasulullah SAW, melihat jasad Rasulullah SAW yang telah wafat, mencium keningnya dan mengucapkan ucapan, engkau ya Rasulullah harum hidupmu dan matimu, selalu harum hidupmu dan matimu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sebagian manusia mencerca Abu Bakar karena dianggap tidak ngurusi Rasulullah SAW. Dibiarkan Rasulullah SAW dalam keadaan sakit sampai wafatnya, sedangkan dia enak-enak menggilir istrinya yang ada di sunnah. Ini adalah kesalahan besar. Karena di sini disebutkan sangat jelas bahwa Abu Bakar melihat Rasulullah SAW sehat, demikian pula para sahabat melihat Rasulullah SAW sehat. Dan nanti sebentar lagi akan kita bacakan pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ketika keluar dari rumah Rasulullah SAW, semua bertanya, ya Ali, bagaimana keadaan Rasulullah? Dikatakan Rasulullah dalam keadaan sehat. Dan kedua, Abu Bakar pun minta izin, bukan tidak izin. Ya Rasulullah, aku melihat engkau dalam keadaan baik, dalam keadaan mendapatkan fadilah dari Allah Ta'ala. Bagaimana kalau aku akan menggilir istriku sekarang di sunnah? Maka kata Nabi, na'am, silakan. Berarti pertama, karena memang terlihat dalam keadaan segar, sehat. Kedua, karena beliau pun izin, bukan tidak izin. Dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat riwayat tentang Ali bin Abi Thalib dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kharaja yawma idin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala alaihi 'ala an-nas min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ali bin Abi Thalib keluar pada hari itu dari rumah Rasulullah SAW menemui manusia. Faqala lahu an-nas, berkatalah manusia, ya Aba Hasan, Abul Hasan ini julukannya Ali bin Abi Thalib. Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Maka Ali menjawab, asbaha bihamdillahi bari'an, beliau pagi ini alhamdulillah dalam keadaan baik. Bari'an artinya sembuh, sehat. Fa'akhadha al-Abbas biyadihi, maka tiba-tiba Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas, menarik tangan Ali bin Abi Thalib, mendekatkan kepadanya, kemudian berbisik, ya Ali, anta wallahi Abdul Asa, engkau demi Allah adalah Abdul Asa ba'da salat, engkau yang pantas memegang urusan ini setelah tiga hari. Ahlif billah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku kenal kematian di wajah Rasulullah SAW sebagaimana aku mengenalinya di wajah-wajah Bani Abdul Muttalib. Abbas seorang yang berpengalaman, dia mengetahui bagaimana wajah-wajah turunan Abdul Muttalib kalau akan wafat seperti apa. Maka kata Abbas bin Abdul Muttalib, aku melihat pada wajah Rasulullah, aku melihat kematian. Aku melihat demi Allah kematian di wajah Rasulullah seperti yang aku lihat di wajah-wajah turunan Bani Abdul Muttalib. Maka kami tahu, tidak berapa lama, tidak lebih dari 3 hari, beliau akan wafat. Inni kana fi ghairina, qala fa in kana hadzal amr fina arafnahu, maka hendaklah engkau tanya, fantaliq bina, mari kita temui Rasulullah SAW dan kita tanyakan urusan ini akan dipegang oleh siapa. In kana hadzal amr fina arafnahu, kalau ternyata urusan itu adalah di tangan kita, maksudnya Bani Abdul Muttalib, maka kita akan tahu. Wa in kana fi ghairina, kalau ternyata bukan dari kami, maka kita pun akan memberikan wasiat pada manusia bahwa urusan ini demikian keadaannya. Faqala lahu Ali, maka Ali pun menjawab, ya, usulan dari pamannya Abbas, inni wallahi la af'al, aku sungguh demi Allah tidak akan melakukannya. Enggak akan bertanya tentang masalah kepemimpinan, enggak akan bertanya tentang masalah siapa yang memegang urusan. Wallahi la in muni'nahu la yu'tinahu ahadun ba'dah, demi Allah kalau ternyata tidak diberikan oleh Nabi kepada kita, niscaya enggak akan diberikan oleh manusia kepada kita selama-lamanya. Demikian jawaban Ali bin Abi Thalib. Kalau kita tanyakan kemudian tidak diberikan kepada kita, maka manusia tidak akan memberikan kepada turunan kita selama-lamanya. Maka biarkan saja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang akan diucapkannya. Fatuwfi ya Rasulullah, maka wafatlah Rasulullah sallam. Hina istaghdad duha, ketika semakin terang waktu duha. Min dzalikal yaum, pada hari itu juga. Demikian ikhwan ibn na'azakumullah, Rasulullah sallam wafat dalam keadaan tidak mewasiatkan kepada siapapun tentang siapa penggantinya dari khalifah. Tidak mewasiatkan dengan wasiat apapun berkaitan dengan siapa yang memegang urusan ini, urusan kepemimpinan ini, tidak ada. Dan itu yang paling sahih. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan tidak mewasiatkan. Adapun semua ucapan-ucapan yang menyatakan Rasulullah mewasiatkan kepada Ali, itu adalah riwayat-riwayat yang maudhu'ah, yang palsu, riwayat-riwayat dusta, yang makdzubah atas nama Nabi, yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Tidak ada sama sekali wasiat dari Rasulullah SAW yang menyatakan setelahku adalah Ali. Khana ibn na'azakumullah, yang ada hanya isyarat-isyarat. Dan sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa Abu Bakar yang paling pantas untuk menjadi khalifah dengan beberapa isyarat. Yang pertama, yang barusan kita baca, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Maka para sahabat berkata setelah Rasulullah wafat, kami ridho Abu Bakar sebagai pemimpin kami, sebagaimana kami ridho Abu Bakar memimpin salat kami. Demikian ucapan para sahabat secara keseluruhan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ana Aisyah taqalat, riwayat berikutnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, raja'a ilayya Rasulullah SAW fi dhalikal yawm, Rasulullah pulang menemui aku di hari itu. Dari mana Rasulullah keluar? Dari masjid tadi. Dan ketika dari masjid, duduk di samping Abu Bakar salat subuh, kemudian berbicara kepada para sahabat, kemudian kembali kepada Aisyah. Kata Aisyah, ketika kembali kepadaku setelah dia tadi masuk ke masjid, beliau pulang ke tempatku, fataja'a fi hijri, Rasulullah langsung berbaring di pangkuanku. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, fadakhala alayya rajulun min ali Abi Bakrin, tiba-tiba masuk seseorang dari keluarga Abu Bakar, artinya dari keluarganya sendiri, keluarga Aisyah. Dan yang masuk ketika itu dalam riwayat lain disebutkan namanya Abdurrahman ibni Abi Bakrin. Abdurrahman anaknya Abu Bakar. Wa fi yadihi siwakun akhbar. Dalam riwayat Bukhari disebutkan siwakun ratbun. Siwak yang masih segar, yang masih basah. Fa nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Maka Nabi pun melihat ke tangan Abdurrahman yang memegang siwak. Dengan nazaran, dengan pandangan yang kata Aisyah, aku paham bahwa Rasulullah SAW suka dan ingin untuk bersiwak. Nazaran araftu annahu yuridu. Memandang dengan pandangan yang aku tahu bahwa Rasulullah SAW menginginkan siwak itu. Maka Aisyah berkata kepadanya, akhuduhu lak, apakah aku ambilkan untukmu? Lafaz ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Akhuduhu lak, apakah aku ambil untukmu? Ya Rasulullah, atuhibbu an u'tiyaka hadha siwak? Ini dalam lafaz ini, berbeda dengan lafaz tadi. Ya Rasulullah, apakah kau suka untuk aku ambilkan untukmu siwak itu? Fa'asyara, maka Nabi mengisyaratkan kepalanya, an-na'am. Demikian disebutkan dalam riwayat yang lebih sahih. Di sini hanya menyebutkan na'am, tapi sungguhnya mengisyaratkan dengan kepalanya yang maknanya na'am. فأخذته فمضغته حتى لينته. Kata Aisyah, maka aku pun ambil siwak itu, Nabi Abdul Rahman, faqadamtuhu wa madaghtuhu hatta layyantuhu. Aku ambil, aku potong ujungnya, kemudian aku lembutkan kembali dengan mulutku, aku gigit-gigit agar lembut, baru kemudian aku berikan kepada Rasulullah SAW. Qul na'udzubikumullah. Karena siwak itu biasanya ujungnya sudah dikupas kulitnya dan sudah lunak. Maka yang sudah dipakai oleh Abdul Rahman tadi dipotong, dibuang, kemudian dibikin kembali, dikupas kembali, digigit-gigit kembali oleh Aisyah istrinya, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bersiwak. فَاسْتَنَّ بِهِ كَأَشَدَّ مَرَأَيْتُهُ يَسْتَنَّ. Aku melihat beliau bersiwak dengan betul-betul sungguh-sungguh bersiwak. Bahkan tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW bersiwak yang seperti itu sempurnanya. Ma ra'aituhu bisiwakin qaf. Aku enggak pernah melihat sama sekali Rasulullah bersiwak sampai seperti itu. Betul-betul membersihkan sebersih-bersihnya giginya. Tsumma wada'ahu. Kemudian beliau meletakkannya. Wa wajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhul fi hijri. Dan aku melihat, aku dapati Rasulullah SAW semakin berat di pangkuanku, di dadaku. Fadahabtu anzur fi wajhi. Karena terlihat semakin lunglai, semakin berat, maka Aisyah melihat wajahnya. Bagaimana wajah Rasulullah SAW? Faida basaruhu qad syakhsa. Ternyata wajahnya atau pandangannya sudah kosong. Dan beliau berkata, balir rafiqil a'la minal jannah, balir rafiqil a'la minal jannah. Itu yang diucapkan terakhir kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu, maka aku katakan, khuyirta fakhtarta walladhi ba'athaka bil haqq. Engkau telah diminta atau diberi pilihan dan engkau telah memilih. Sungguh demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, engkau telah memilih. Aisyah faham. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha di antara istri-istri Rasulullah SAW yang faqih, yang cerdas dan alim, banyak ilmunya. Beliau pernah dengar dari Rasulullah SAW bahwa setiap nabi pasti akan diberikan pilihan ketika akan wafatnya. Apakah mau diwafatkan atau masih ingin hidup lagi? Masih ingin hidup. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan Ar-Rafiqil A'la, dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya ke langit, Ar-Rafiqil A'la, balir Rafiqil A'la. Maka Aisyah faham, itulah jawaban ketika malaikat sedang meminta pilihan kepadanya, apakah kau mau wafat sekarang atau ingin ditunda. Ternyata Nabi menjawab Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha, idhan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tidak memilih kita, beliau memilih Allah, beliau memilih wafat, beliau memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tidak memilih kita. Tentu Rasulullah SAW memilih akhirat, memilih bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Ishaq wa haddathani Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair عن أبيه عباد قال سمعت عائشة تقول وعائشة menyatakan dalam riwayat مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السحر ونحر. Rasulullah meninggal dalam keadaan kepala beliau di antara sahri wa nahri. Dalam lafaz lain haqinati wa dhaqinati. Haqinah wa dhaqinah, lakukan yang ada di leher, haqinah, dan lakukan yang ada di dada, namanya dhaqinah. Dhaqinah yang di sini, yang di leher, haqinah yang ada di dada. Berarti Rasulullah SAW benar-benar meninggal di pangkuan Aisyah, kepalanya di dada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini justru menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sejak Nabi sakit, Rasulullah ingin dipelihara oleh Aisyah dan ingin dirawat oleh Aisyah sampai meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan ini keutamaan yang besar, keutamaan istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah, yang dikatakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalatu taufiq wal afiyah wallahu hidayah wa rahmah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.